remaja, putri remaja, rupa nan elok dimanja, jangan dimanja. Pujalah ia, oh saja, sekedar saja. Hadirin sekalian, kita nyanyikan Seroja bersama-sama. Mari menyusun Seroja, bunga Seroja, hiasan sanggul remaja, putri remaja, bukanan elok dimanja. Percaya dengan asmara.